copot, digunting-gunting, dibuat jadi dua bantal atau tiga bantal, satu atau dua bantal. Bantal ditaruhnya di mana? Dipajang atau ditaruh dibuat tindih-tindihan? Buat tindih-tindihan. Dari situ ada sebagian ulama yang memahami kalau dipotong-potong sehingga dia tidak akan bisa lagi hidup dalam kondisi seperti itu, maka tidak mengapa. Ada lagi yang memaknai itu karena dia ditaruhnya di bawah bantal, ditindihi, didudui. Yang terjadi bukan ta'zim tapi malah ihana, pelecehan. Nah ini gak apa-apa, karena gambarnya tidak diagungkan namun dilecehkan. Tidak apa-apa, karena terjauhkan dari makna ta'zim. Makanya bisa dikiaskan kepada karpet, keset, gambar yang di lantai. Pokoknya jangan dipajang. Kalau dipajang itu unsurnya ada unsur menghargai, mau gak mau. Coba ada gak gambar yang tidak disukai tapi dipajang? Gambar yang dibenci tapi dipajang, taruh di tempat yang tinggi, tidak ada. Semua yang taruh di tempat yang tinggi itu mesti ada makna apa? Penghargaan, penghormatan. Ketika itu orang soleh, lebih dosa daripada kalau itu misalnya pemain bola. Itu juga gak boleh. Cuman peluang orang untuk mengutuskan pemain bola dengan orang untuk mengutuskan orang soleh besar gak? Besar orang soleh. Maka semakin dilarang. Nah, fi masail kandungan. Yang pertama, ancaman berat terhadap para perupa makhluk penyamar. Yang kedua, alasannya yaitu tidak berlaku sopan santun kepada Allah sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidak ada yang bertindak lebih zalim daripada orang yang bermaksud mencipta seperti ciptaanmu. Nah, hari ini malah diapresiasi luar biasa. Makin mirip, makin hebat. Indah haula al-asyrar. Itu salah satu illah ya, bukan satu-satunya, tapi salah satu illah. Yang kedua, yang ketiga. Firman-Nya, maka hendaklah mereka mencipta seekor semut kecil atau sebutir biji-bijian atau sebutir biji gandum, menunjukkan kekuasaan Allah dan kelemahan manusia. Ya, dari satu sisi seperti itu memang. Artinya mereka nggak bisa sebetulnya ingin menyaingi ciptaan Allah. Dari sisi apa? Mereka nggak bisa meniupkan nyawa ke dalam makhluk yang dalam dunia nyatanya itu bernyawa. Mereka hanya ingin meniru kan, tapi kan gambarnya tidak bisa memiliki ruh sebagaimana aslinya. Yang kedua, kalau mereka ingin benar-benar meniru, coba ciptakan yang kecil, yang seperti semut. Bisa gak mereka ciptakan semut? Allahu a'lam, mungkin juga semut ini kan gak kelihatan wajahnya ya, mungkin ya. Allahu a'lam. Apakah semut ya, kecuali kalau digambarnya besar sekali semutnya. Cuman kan enggak ada semut sebesar itu gitu loh. Semut ya kecil. Intinya kalau habbah dan syairah jelas tidak memiliki nyawa. Ada kalanya falyakhluqu, hendaklah mereka menciptakan, ada mengandung unsur tantangan. Kalau tantangan itu enggak bisa difahami sebagai pembolehan. Seperti faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Itu apakah Allah membolehkan orang untuk kufur? Tidak. Itu tantangan Allah. Hati-hati. Mau kafir, siap-siap nanti dengan sanksinya. Makanya ayat berikutnya, inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha. Kami telah siapkan bagi orang-orang yang zalim itu api. Ini peringatan, ancaman. Jadi cara kita memahami juga harus benar. Yang keempat, ditegaskan dalam hadis bahwa para perupa adalah makhluk yang paling keras disiksa. Enam. ya sesuai dengan besarnya akibat buruk dari gambar mereka. Makin buruk akibat yang ditimbulkan oleh lukisan mereka, makin besar juga dosanya. Misalnya yang gambar gambar-gambar yang tidak dipublikasikan, tidak dipajang, tidak mengandung pengultusan, tentunya berbeda dengan yang menggambar gambar orang soleh kemudian dipajang, apalagi di gambarnya di dinding rumah-rumah ibadah dengan ukuran yang besar, dibuat patung. Jelas lebih besar lagi. Ya, makin buruk dampak yang ditimbulkan, makin besar juga dosanya. Bahkan bisa menjadi dosa jariah. Nah, yang kelima. Yang kelima, Allah akan menciptakan ruh untuk setiap perubatan yang dibuat guna menyiksa perupa tersebut di dalam neraka jahanam. Nah, di antara bentuk kerasnya siksa bagi para pelukis, para pemahat atau penggambar makhluk bernyawa itu adalah bahwa dari masing-masing hasil lukisannya, ya kalau dia sudah melukis 100 makhluk bernyawa, ya 100 makhluk bernyawa itu akan bareng-bareng nyiksa dia nanti. Nah. Yang keenam, bahwa perupa akan dibebani untuk meniupkan ruh ke dalam rupa yang dibuatnya. Ini juga bentuk lain dari siksaan yang mereka akan merasakannya. Disuruh melakukan sesuatu yang mereka tidak mampu melakukannya. Yang ketujuh. Yang ketujuh, perintah untuk memusnahkan rupa apabila menjumpainya. Ya. Artinya itu tidak dianggap sebagai harta. Ya. Kalau syariat membolehkan itu untuk dirusak, berarti itu tidak memiliki hormat, tidak memiliki kehormatan di mata syariat. Artinya kita bicara syar'i loh ya. Kalau undang-undang bagaimana? Saya enggak bahas itu. Saya enggak bahas itu. Saya bahas di mata syariat. Dosa tidak, tidak berdosa. Bahkan dapat pahala dia di mata syariat. Ya. Ada mungkin konsekuensi lain, ya pasti ada. Kalau dia tinggal di negara yang mengagungkan lukisan-lukisan dan menganggap itu sebagai karya seni yang nilainya jutaan dolar, ya siap-siap nanti ada sanksinya. Tapi itu menurut hukum manusia. Kalau menurut hukum syar'i, itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang terlindungi. Ya, karena Nabi nyuruh menghapus, memusnahkan. Nah, contoh lain yang tidak dianggap sebagai harta, khamar. Walaupun antum kalau masuk bandara, mesti yang pertama kali antum lihat itu khamar. Ya, dimanapun itu, khamar itu harganya mahal itu. Makin klasik dia, makin mahal dia. Alat musik itu juga tidak dianggap sebagai harta. Babi, semua yang zatnya haram atau manfaatnya haram, maka dia tidak dianggap sebagai mal, harta. Nah, 62. Larangan banyak bersumpah. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan janganlah sumpahmu. Al-Ma'idah ayat 89. Nah, lanjut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sumpah itu dapat menariskan barang dagangan, tetapi menghapuskan berkah usaha. Lanjut aja. Diriwayatkan dari Salman radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, ada tiga orang yang mereka itu tidak diajak bicara dan tidak disucikan oleh Allah pada hari kiamat, dan mereka mendapatkan azab yang pedih, yaitu orang yang sudah beruban tua yang berzina, orang melarat yang congkak, dan orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Ia tidak membeli dan tidak boleh menjual kecuali dengan sumpah. Nah, tidak ada keterangan diriwayatkan oleh siapa? Habis diriwayatkan atau berani dengan sanad sahih. Dengan sanad yang sahih. Baik. Bab yang ke-62 ini adalah bagaimana status orang yang banyak bersumpah. Dan sumpahnya di sini dengan menyebut nama Allah, bukan yang lain. Allah berfirman, "Wahfadhu aymanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian yang kalian ucapkan dengan nama Allah dan memang dengan niat bersumpah, ya. Karena ada yang namanya laghul yamin, sumpah yang tidak diniati oleh untuk bersumpah. Jadi hanya sesuatu yang sering diucapkan tapi tidak dimaksudkan untuk sumpah. Orang Indonesia jarang, orang Arab sering. Wallahi, antum mau ke mana? Antum tahu enggak si bulan ada di mana? Wallahi ma'arif. Kata-kata wallah itu sering sekali mereka ucapkan, tapi tidak ada maksud untuk bersumpah. Ya. Saya enggak tahu. Ya. Kala la wallah, bala wallah. Itu biasanya untuk laghul yamin saja, tidak diniati oleh untuk bersumpah. Tapi yang dimaksud di sini adalah sumpah yang memang diniati untuk sumpah. Kalau kebanyakan sumpah, kira-kira dia bisa menjaga enggak sumpahnya? Sulitan untuk menjaga sumpahnya. Padahal kita diperintahkan untuk menjaga sumpah kita. Enggak boleh sumpah ini diucapkan begitu saja kemudian kita lupa dengan konsekuensinya. Kalau enggak bisa memenuhi ya harus bayar kafarah. Nah, jadi kebanyakan bersumpah itu biasanya akan menyeret kepada pelanggaran terhadap sumpahnya, tidak menjaga sumpahnya sendiri. Kemudian al-muallif di sini menyebutkan hadis Abu Hurairah fi sahihain bahwa Nabi mengatakan al-halifu munaffiqatun lis-sil'ati mumhiqatun lil-kasbi. Sumpah kalau itu diucapkan dalam konteks jual beli, maka dia memang bisa melariskan barang dagangan, tapi akan menghapus keberkahan penghasilan. Ya. Jadi hindari bersumpah kalau tujuannya supaya orang percaya terhadap barang dagangan Anda. Tidak usah pakai sumpah-sumpah. Allah lebih tinggi daripada untuk dijadikan komoditas. Memang orang kalau enggak pakai disumpah enggak mau beli barangmu toh. Lah sudah bilang, "Enggak, saya betul kok, saya enggak bohong. Saya pakai Allah, sumpah demi Allah. Saya belinya sekian, Pak, enggak dapat, Pak, saya kalau beli sekian." Enggak usah pakai bilang begitu. Walaupun barangmu laku nanti berkahnya hilang. Ya. Apalagi sudah sumpah ngapusi pula. Wah, itu lebih parah lagi itu. Ya. Ini dia jujur aja. Kalau tujuannya biar orang mau beli, itu akan menghapuskan berkah. Apalagi sudah sumpah bohong dia. Kemudian salah satu bentuk tidak mengagungkan Allah, terlalu banyak bersumpah itu, apalagi kalau dalam konteks jual beli, itu berarti tidak menghargai Allah dengan semestinya. Dan dia akan terancam dengan azab yang lumayan pedih. Thalathatun la yukallimuhumullah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah akan sikapi mereka dengan tidak diajak bicara karena murka, tidak dibersihkan dari dosa-dosanya, dan bagi mereka siksa yang menyakitkan. Siapa mereka? Pertama, Usaymitun zanin. Usaymit itu tasghir dari Ashmat. Al-Ashmat itu orang yang sudah kempot pipinya. Orang sudah kempot, sudah tua, pipinya masuk ke dalam. Zina artinya dia melakukan maksiat saat dorongan untuk bermaksiat itu lemah. Harusnya lemah, kok masih maksiat juga? Berarti kejahatan itu sudah muta'assilun fihi, sudah mendarah daging pada dirinya. Karena saat mayoritas orang-orang itu tidak terseret ke arah zina, ya ini sudah tua, syahwatnya mestinya sudah melemah, kok dia masih juga berzina? Ini menunjukkan bahwasanya kejahatan itu sudah benar-benar mendarah daging pada dirinya. Yang kedua, wa'ailun mustakbir. Orang melarat tapi sombong. Tidak ada modal dia untuk sombong. Apa yang mau dia sombongkan? Melarat. Berarti memang sombongnya keterlaluan ini orang. Dan semua dosa yang dilakukan pada saat harusnya dia tidak berbuat dosa, dia malah berbuat dosa, mesti lebih besar timbangannya. Ya. Makanya perbuatan dosa yang dilakukan oleh seorang yang berilmu berat itu dibandingkan oleh orang awam. Karena harusnya orang berilmu itu menjauhi, bukan mendekati. Yang sudah tahu kok nekat. Dilakukan di tanah suci, di bulan suci, di waktu-waktu yang mulia, itu lebih berat dosanya. Baik. Yang ketiga, rajulun ja'alallaha bidha'atahu. Ini sudah isyak betul ya? Iya, sudah masuk ya? Maju. Baik. Yang ketiga, orang yang menjadikan Allah sebagai komoditasnya. Kalau membeli sesuatu, dia akan berusaha untuk mendapatkannya dengan bersumpah. Dia beli dengan bersumpah. Jadi dia sumpah-sumpah misalnya, sumpah saya, apa namanya, sudah keliling di tempat lain harganya enggak segini, antum kemahalan. Demi Allah, saya tadi ditawari harga sekian, padahal enggak. Atau iya mungkin juga betul ditawari segitu. Tapi jadi kebiasaan dia untuk meyakinkan penjual, dia bersumpah. Yang penjual untuk meyakinkan pembeli, dia bersumpah. Nah ini juga akan dikenai sanksi yang berat. La yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Wadah hadis sahih ya, sanadnya sahih. Nah, kita baca dulu. Kalau itu kepada selain ahli waris dan tidak lebih dari sepertiga, maka syaratnya itu hanya menjadi lazim setelah di Ahmad bin Abi Duad. Ahmad bin Abi Duad ini dedengkotnya Mu'tazilah di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Dia enggak bisa membantah akidah Ahlussunnah yang disuarakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau itu kepada selain ahli waris dan tidak lebih dari sepertiga, maka syaratnya itu hanya menjadi lazim setelah di kalau itu kepada selain ahli waris dan tidak lebih dari sepertiga, maka syaratnya itu hanya menjadi lazim setelah di kalau itu kepada selain ahli waris dan tidak lebih dari sepertiga, maka syaratnya itu hanya menjadi lazim setelah di Husain radhiyallahu taala anhuma. Di dalam hadis ini Nabi menyebutkan generasi-generasi yang terpuji dan generasi-generasi yang tercela. Yang terpuji adalah yang paling baik generasinya beliau. Orang-orang yang hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat. Dan definisi sahabat adalah mereka yang berjumpa dengan Nabi. Jumpa itu artinya secara fisik ketemu walaupun tidak melihat, dan dalam keadaan mengimani Nabi, perjumpaan itu dalam keadaan mereka beriman kepada, atau orang ini beriman kepada Nabi SAW, kemudian orang ini mati juga dalam keadaan beriman walaupun sempat murtad, maka itu yang dimaksud dengan sahabi, sahabat. Kalau perjumpaannya dengan Nabi tidak dalam keadaan beriman, kemudian setelah itu dia baru beriman dan tidak ketemu lagi dengan Nabi sampai dia mati dalam keadaan beriman, tapi tidak ketemu lagi dengan Nabi, maka dia tidak masuk kategori sahabat. Apa ada orang kayak gitu? Ada satu utusannya Kaisar Heraklius kepada Nabi At-Tanuhi. Dia ketika diutus menghadap Rasulullah belum masuk Islam. Selepas itu dia baru masuk Islam, tapi gak ketemu lagi sama Rasulullah. Jadi dia masuk dalam kategori tabi'i. Kadang juga dibuat teka-teki tabi'in, tapi riwayatnya dari Rasulullah nyambung, gak mursal. Siapa itu? Ya ini orangnya, cuma dia dok, gak ada yang lain. At-Tanuhi. Ada yang di zaman Nabi dia gak beriman sampai dia mati gak beriman, banyak. Ketemu Nabi tapi gak beriman, banyak. Semua yang kafir di masyarakat Nabi SAW, termasuk yang munafik dan mati dalam kemunafikannya, itu tidak masuk kategori sahabat. Secara istilah gak masuk kategori sahabat, walaupun secara bahasa dibilang sahabat. Makanya kadang kita menemukan hadis yang itu sering dijadikan syubhat oleh orang-orang Syiah. Wa innahu la yudadanna aqwamun an haudhi. Nanti pada hari kiamat ada sekelompok orang yang dihalau ketika ingin mendatangi telagaku. Nabi manggil-manggil, ashabi, ashabi. Wa fi riwayah usaihabi, usaihabi. Loh itu kan sahabat-sahabatku. Maksudnya sahabat secara apa? Secara lugah. Mereka orang-orang yang dulu bersamaku. Artinya kebersamaan itu memang secara bahasa namanya suhbah. Ya. Bahkan kadang kebersamaan tidak secara fisik juga dibilang suhbah. Secara bahasa sekali lagi ya. Makanya kalau enggak bisa membedakan ini makna istilahi atau makna lughawi, pasti kena syubhat orang-orang seperti ini. Itu sasaran empuknya ahlul bid'ah. Orang enggak ngerti bahasa Arab. Mesti. Mesti itu. Gampang dipermainkan. Wailul lil musallin, antum kok sholat? Celaka orang yang sholat. Ayatnya jelas, wailul lil musallin. Begitu ya. Kena dia langsung syubhat. Demikian juga hadis ini tidak sedang membahas sahabat dalam makna istilah, tapi sahabat secara lughah. Secara lughah itu orang yang ngikuti, walaupun tidak bersamaan zamannya, enggak pernah ketemu, itu namanya ashab. Antum baca aja buku-buku fikih. Qala ashabuna al-Khurasaniyin, al-Khurasaniyun, al-Baghdadiyun. Yang bilang begitu misalnya Imam An-Nawawi. Qala ashabuna, ashabuna ay fuqaha Asy-Syafi'iyah. Walaupun tidak saling ketemu, walaupun tidak pernah menjadi sahabatnya Imam Nawawi, sudah berapa abad sebelumnya dibilang ashabuna. Maksudnya sama-sama satu madhab dengan kita. Nah, boleh jadi orang yang dimaksud oleh Rasulullah ini adalah orang yang dulu semasa hidupnya bersama dengan Rasulullah, zahirnya mereka itu seperti muslim, tapi sebetulnya mereka kufar, bisa jadi. Atau orang-orang sepeninggal Rasulullah SAW. Makanya kalau kita perhatikan konteks hadisnya, innaka la tadri ma ahdatsu ba'daka. Engkau tidak tahu wahai Rasulullah apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Boleh jadi mereka adalah orang-orang yang kemudian murtad setelah Rasulullah meninggal. Sebelum Rasulullah meninggal, Rasulullah tahu ini pengikutku. Tapi setelah itu kok jadi murtad? Karena Rasulullah enggak tahu yang lain. Kalau enggak diberitahu sama Allah, Nabi enggak tahu apa yang akan terjadi setelah beliau wafat. Nah, jadi harus benar dalam memahami dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalunhum, kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya. Imran lupa nyebutnya 2 kali atau 3 kali ya. Kalau 2 kali berarti khairul qurun itu ada 3 generasi. Sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Tapi kalau 3 kali berarti ada generasi keempat, yaitu atba atau tabarul atba. Fala adri adzakar ba'da qarnihi qarn marrataini aw thalathan. Itu yang terpuji, yang tercela. Thumma inna ba'dakum qauman. Setelah itu akan muncul orang-orang yang yashhadun wala yustashhadun. Cepet-cepetan memberikan kesaksian tanpa diminta, padahal kesaksian itu didahului dengan sumpah. Itu masalahnya. Orang kalau mau dimintai kesaksian, dia harus disumpah dulu. Ya, karena percuma kalau dia enggak disumpah, nanti dia bohong. Supaya dia itu tidak bohong, dia disumpah dulu. Artinya kalau ini belum dimintai, dia sudah menyampaikan kesaksian, ini adalah orang yang menganggap enteng masalah sumpah dengan nama Allah, tidak mengagungkan Allah, tidak menghargai Allah Subhanahu wa taala. Wa yakhunun wa la yu'tamanun, mereka juga suka berkhianat, tidak bisa diberi amanah. Wa yanzurun wa la yufun, mereka juga gemar atau sering bernazar tapi tidak memenuhi nazarnya. Dan yang keempat, wayadhhar fihim as-siman, nampak pada mereka kegemukan. Kegemukan ini sifat tambahan yang menunjukkan mereka ini hidupnya leha-leha, senang-senang, ya, lebih memperturutkan syahwat perutnya, tidak memikirkan keselamatan akhiratnya. Antum jangan lihat yang akhir toh. Jangan lihat yang akhir toh, yang belakang-belakangnya nih, depan-depannya ini yang lebih penting. Sekedar gemuk tapi dia menjaga tauhidnya lebih baik daripada yang kurus tapi kerjaannya syirik. Sudah kurus ceking, musyrik lagi kerjaan. Nah, ini paling susah ini orang. Dunia akhirat susah deh. Jadi yang membaca dalil itu yang lengkap. Ada satu ulama gemuk ada, kata Imam Syafi'i, dia muji gurunya, namanya Muhammad ibn Hasan al-Syaibani, muridnya Abu Hanifah, sekaligus gurunya Imam Syafi'i. Qal ma aflaha saminun qat illa yakuna Muhammad ibn Hasan. Kata beliau, kayaknya enggak ada ini orang gemuk yang sukses kecuali kalau orangnya adalah Muhammad bin Hasan. Jadi Muhammad bin Hasan ini gemuk dan dia sukses. Maksudnya dalam dunia ilmu dia termasuk orang yang sukses di situ. Wa fihi an Ibnu Mas'ud anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sebaik-baik manusia adalah mereka yang hidup pada masaku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya lagi. Selanjutnya akan datang orang-orang di mana ada di antara mereka kesaksiannya mendahului sumpahnya dan sumpahnya mendahului kesaksiannya. Nah, kalau Ibrahim sekalian, Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai berkata, mereka para orang tua dahulu memukuli kami karena kesaksian atau sumpah yang kami berikan ketika kami masih kecil. Nah, salah satu model pendidikan para salaf terhadap anak-anak mereka adalah kalau anaknya ini gampang menyampaikan kesaksian dan bersumpah atau berjanji, malah dipukul. Jangan gampang-gampang mengucapkan sumpah, jangan gampang-gampang mengucapkan kesaksian atau berjanji. Kalau semua itu terlalu sering, nanti akhirnya pasti ada yang dilanggar. Dan kalau ada yang dilanggar, berarti takzimnya kepada Allah kurang, atau takzimnya terhadap perintah Allah kurang. Karena al-ahad itu kita diperintahkan wa aufu bil ahdi, penuhilah janji-janji, kesepakatan-kesepakatan. Nah, masail. Kandungan bab ini yang pertama diwasiatkan oleh Allah supaya menjaga sumpah. Yang kedua diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa sumpah dapat menariskan barang dagangan, tetapi menghapuskan berkah dalam usaha. Nah, jelas itu. Yang ketiga, ancaman berat bagi orang yang selalu bersumpah, baik ketika menjual atau membeli. Nah. Yang keempat, perlu diingat bahwa dosa dapat menjadi besar meskipun faktor yang mendorong untuk melakukannya kecil. Bukan meskipun, terjemahannya kurang tepat ya. Dosa akan semakin besar ketika faktor yang mendorongnya kecil. Ya. Jadi itu sebab, salah satu yang menyebabkan dosa itu semakin besar karena dorongan ke sana kecil kok tetap berbuat dosa. Ya. Seperti orang yang sudah tua masih zina, miskin kok sombong. Ya. Itu. Nah. Yang kelima, terlarang dan tercelanya orang yang bersumpah tanpa diminta. Iya, karena dia akan punya kesan meremehkan masalah sumpah. Kalau sesuatu itu mahal, masa dibagi-bagikan cuma-cuma, diberikan cuma-cuma, enggak loh. Berikan tapi ada kompensasi dulu, minta dulu, mintanya mungkin ini mahal soalnya barang berharga buat saya. Tapi kalau itu tidak ada harganya buat dia, tidak usah diminta, dikasihkan aja. Sumpah, kesaksian, dia tidak menghargai, dia tidak, memahami dan tidak memposisikan syahadah dan halif itu pada tempat yang semestinya. Nah, yang keenam, Rasulullah SAW menjanjur ketiga atau keempat generasi, sebagaimana tersebut dalam hadis. Dan memberitakan apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang ketujuh, terlarang dan tercelanya orang yang memberikan kesaksian tanpa diminta. Kecuali dalam kondisi misalnya antum atau ada salah satu di antara antum menyaksikan ada saudara antum yang dizalimi oleh seseorang tanpa ada yang mengetahui kalau antum itu menyaksikan. Lalu korbannya ini ketika menuntut orang yang berbuat zalim, dia enggak tahu siapa yang saksinya. Tuh saya enggak tahu ya siapa yang ketika itu menyaksikan. Antum tahu. Lah kapan mau diminta, wong dia enggak pernah tahu kalau antum itu tahu. Dalam hal ini antum tidak tercela kalau antum mengajukan diri, saya. Misalnya antum ingin menolong saudara antum dalam mengambil kembali haknya, antum bisa katakan kalau antum perlu saksi, saya tadi menyaksikan bahwa fulan yang melakukan tindak aniaya. Ya, itu boleh, dapat pahala malah. Karena tujuannya apa? Tujuannya untuk memperjuangkan hak saudara antum. Tapi kalau tidak seperti itu, belum dimintai pun sudah langsung mengucapkan, maka ini menunjukkan remehnya masalah sumpah itu di mata orang ini. Nah, kedelapan. Kedelapan, para salaf memukul anak-anak kecil karena memberikan kesaksian atau menyatakan sumpah. Maksudnya memberikan kesaksian yang anak kecil itu kan bukan orang yang diterima kesaksiannya, karena dia belum balik, belum faham konsekuensi dari kalau bersaksi demi Allah kemudian dia bohong, dia belum paham itu, belum mumayyiz. Oleh karena itu enggak boleh dibiarkan seperti itu, mereka harus dicegah. Kalau sudah mumayyiz atau sudah balik, sudah ada beban tercatat dosa-dosanya, baru sumpahnya itu akan berbobot. Anak-anak kecil bohong aja enggak dosa ya, mau diterima kesaksiannya? Ya berat gitu. Saya bersaksi itu tadi ngambil mukul kepala saya. Bohongnya anaknya. Demi Allah 100 kali dia sumpah berani dia. Enggak dosa belum balik. Jadi enggak boleh dibiarkan anak kecil itu gampang-gampang bersumpah. Belum saatnya kamu bersumpah. Dan enggak boleh dipercaya juga. Kesaksiannya enggak bisa dipegang. Ada yang bilang kamu masih di bawah fitrah. Justru itu. Karena dia ini belum paham konsekuensi dari ucapan dia, enggak boleh diterima kesaksiannya. Syahadah itu harus dari orang yang balik. Nah. Panjang enggak? Baik, satu bab lagi. Enggak cepat aja dibacalah. 63. Tentang jaminan Allah dan jaminan Nabi-Nya dalam perjanjian. Firman Allah subhanahu wa ta'ala yang artinya, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah-sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Surat An-Naml ayat 91. Lanjut. Mulailah radhiyallahu an menutupkan Rasulullah SAW apabila mengangkat seorang komandan perang, komandan pasukan perang atau batalion, beliau menyampaikan pesan kepadanya agar bertakwa kepada Allah dan berlaku baik kepada kaum muslimin yang bersamanya. Lalu beliau SAW bersabda yang artinya, berperanglah dengan menyebut nama Allah dan di jalan Allah. Perangilah orang-orang yang kafir kepada Allah, seranglah, dan janganlah kamu menggerakkan harta rampasan perang. Jangan mengkhianati perjanjian, jangan mencincang atau memutilasi korban yang terbunuh, dan jangan membunuh seorang anak pun. Apabila kamu mendapati musuh-musuhmu dari kalangan orang-orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada tiga perkara. Mana yang mereka setujui, maka terimalah dan hentikan menyerang mereka. Ajaklah mereka kepada Islam, kalau mereka setuju, maka terimalah dari mereka. Keislamannya suruh terima ya. Nah. Lalu ajaklah mereka berpindah dari daerah mereka ke daerah kaum muhajirin, serta beritahukan kepada mereka bahwa apabila mereka melaksanakan ini, mereka mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban kaum muhajirin. Nah, ini maksudnya ketika musuh itu sebagiannya mau masuk Islam, tidak semuanya. Sebagiannya masuk Islam, sebagian lagi belum, masih milih untuk atau sebagiannya, atau mereka masuk Islam tapi belum di bawah kekuasaan kaum muslimin, wilayah itu masih di bawah kekuasaan orang-orang kafir. Artinya mereka ditawari untuk hijrah. Biar apa? Biar mereka bisa kita support secara penuh. Kalau mereka tidak mau hijrah, tetap di negara kafir, masuk Islam itu tetap di negara kafir, nanti suatu saat mereka diintimidasi oleh penguasa setempat yang kafir, sedangkan antara kita atau antara Daulah Islamiyah dengan negara kafir tempat mereka tinggal itu ada perjanjian damai, kita gak bisa ngapa-ngapakan mereka. Itu nas ayatnya kan begitu. Baca aja akhir-akhir surat Al-Anfal. Wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasru illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kalau mereka minta tolong orang-orang yang tidak mau hijrah, walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Wa in istansarukum fid dini fa'alaikumun nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Jelas sekali. Dan orang-orang yang beriman tapi tidak mau hijrah, maka kalian tidak punya kekuasaan sedikit pun terhadap mereka. Kalau mereka minta tolong dalam rangka memperjuangkan agama mereka, eksistensi mereka sebagai muslim itu terancam, maka kalian wajib menolong. Kecuali kalau antara kalian dengan penguasa mereka itu ada mitsaq, ada perjanjian damai. Itu dampak negatifnya orang yang tidak mau hijrah. Tapi kalau tidak ada perjanjian damai, kalian tolong mereka masuk ke wilayah mereka. Kalau ada perjanjian damai, enggak boleh. Itu dampak negatifnya kalau enggak mau hijrah. Makanya ajak mereka, kalau sudah masuk Islam, ajak sekalian untuk hijrah. Biar semua hak kaum muslimin mereka dapatkan, demikian juga kewajiban kaum muslimin mereka tunaikan. Kalau enggak mau, nah fa'in thumma وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَى الْمُهَاجِرِينَ فَإِنْ أَبَوْا. Kalau mereka tidak mau pindah dari negeri mereka, فَإِنْ أَبَوْا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ. Status mereka seperti orang-orang badui muslim, orang-orang yang tidak hijrah, ada di kampung halaman mereka masing-masing. Yajri alaihim hukmullahi ta'ala. Mereka tetap wajib memberlakukan atau terikat dengan hukum Allah, tapi mereka tidak akan mendapatkan bagian dari ghanimah ataupun fai sedikit pun, kecuali kalau mereka mau berjihad dengan bersama kaum muslimin. Nah, fa'inhum atau lanjut. Jika mereka menolak perkara tersebut, maka mintalah kepada mereka untuk membayar jizyah. Kalau mereka setuju, maka terimalah dari mereka dan hentikan menyerang mereka. Nah, jizyah ini khusus bagi ahlul kitab dan bagi majusi. Musyrik tidak berlaku opsi yang ketiga ini. Ya. Nah, musyrik itu opsinya masuk Islam atau siap-siap. Nah, tetapi jika mereka masih juga menolak perkara-perkara tersebut, maka mohonlah pertolongan kepada Allah dan perangilah mereka. Nah, apabila kamu telah mengukur hidup pertahanan musuhmu, lalu mereka menghendaki agar kamu membuatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya, maka janganlah kamu buatkan untuk mereka perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya. Maksudnya jangan diatasnamakan Allah atau diatasnamakan Rasulullah, atasnamakan salah seorang dari kalian aja. Kenapa? Lanjut. Tetapi buatkanlah untuk mereka perjanjian dirimu sendiri dan perjanjian kawan-kawanmu. Karena sesungguhnya melanggar perjanjianmu dan perjanjian kawan-kawanmu lebih ringan resikonya daripada melanggar perjanjian Allah dan perjanjian Nabi. Nah, itu resikonya. Kalau sudah di atas namakan Allah, atas nama Rasulullah, dilanggar juga berat. Masih mending kalau yang kamu langgar itu perjanjian atas nama komandanmu atau atas nama salah satu temanmu. Nah, dan apabila kamu telah mengutung kubu pertahanan musuhmu, lalu mereka menghendaki agar kamu mengeluarkan mereka atas dasar hukum Allah, maka janganlah kamu. Maksudnya mengeluarkan, mengeluarkan ya, artinya menghakimi mereka, ya, memutuskan nasib mereka berdasarkan hukum Allah. Artinya, tolong hukumilah kami dengan hukum Allah. Mereka minta begitu. Dipenuhi enggak? Lanjut. Tetapi maka janganlah. Tetapi kalau mereka ingin, maka janganlah kamu menghakimi mereka atas dasar hukum Allah, tetapi keluarkanlah mereka atas dasar hukum yang kamu ijtihadkan. Karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah tindakanmu terhadap mereka itu tepat dengan keputusan Allah atau tidak. Dari sisi yang muslim. Ya, karena yang akan berijtihad di sini kan tidak maksum. Ya, dan Allah tidak memberikan keputusan secara nas terhadap mereka. Enggak. Apa ada ayatnya nanti kalau kalian ngepung misalnya apa musuh yang besar sekarang Israel misalnya gitu ya, nanti presidennya minta supaya mereka diputusi berdasarkan hukum Allah, apa emang ada aturannya gitu ya, hukum nanti kalau presiden Israel kalian kuasai maka perlakukan mereka begini, kan nggak ada, nggak ada kan. Artinya komandan kaum muslimin yang memimpin pasukan sampai mengepung mereka sehingga mereka akhirnya mau tunduk itu, dia hanya bisa berijtihad. Tidak bisa dia menjamin bahwa keputusan dia terhadap mereka itu adalah hukum Allah. Tidak bisa. Itu ijtihad dia. Oleh karena itu jangan mau kalau mereka minta putusi kami dengan hukum Allah. Kalau yang diminta gitu Nabi, enggak apa-apa. Nabi kan berdasarkan wahyu. Nah kalau bukan Nabi, ijtihad. Jadi itu tujuan akhirnya adalah supaya kalian ini tidak gampang-gampang mengatasnamakan Allah kemudian keliru. Entah itu dalam menghakimi, entah itu dalam membuat perjanjian, entah itu dalam sumpah, dalam bentuk apapun, kalau sudah mengatasnamakan Allah itu harus ekstra hati-hati. Bahkan kalau tidak yakin, jangan mengatasnamakan Allah. Misalnya orang ditanya, apa hukum Allah dalam masalah ini? Tidak ada dalil qat'i, tidak ada nasnya. Jangan bilang hukum Allah lah. Saya hanya bisa beristihad menurut pendapat saya, menurut dalil yang saya kata. Saya tidak bisa pastikan hukum Allah itu A atau B atau C. Tidak ada nasnya ini. Ini masalah kontemporer. Tapi kalau jelas ada nasnya, apa hukum Allah terhadap orang yang berzina dan dia muhsan? Jelas. Rajam. Apa hukum Allah terhadap orang yang melakukan tindak pidana sariqah? Potong tangannya. Ada nasnya. Kalau enggak ada nasnya, ya kita katakan, kita koreksi dulu. Anda jangan bilang begitu. Tanyakan apa pendapat saya. Jangan, saya enggak berani menjamin ini adalah hukum Allah, tidak. Ini ijtihad saya, bisa benar, bisa salah. Kalau saya, berarti saya yang salah. Kalau dari atas sama hukum Allah, kemudian ternyata salah. Masa hukum Allah salah? Paham ya? Jadi semua adalah mimba bita'zim. Nah, kandungan bab? Kandungan bab ini, yang pertama, perbedaan antara perjanjian Allah dan perjanjian Nabi-Nya dengan perjanjian kaum muslimin. Nah. Yang kedua, tuntunan yang diberikan Rasulullah SAW, yaitu supaya mengambil alternatif yang lebih ringan resikonya dalam dua perkara tersebut. Nah, ya ini lebih mending lah kita melanggar perjanjian sesama kita daripada perjanjian atas nama Allah. Nah. Yang ketiga, merenungkan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, berperanglah dengan nama Allah di jalan Allah. Ya, jadi perang itu opsi terakhir, bukan opsi pertama, opsi terakhir. Tidak ada cara lain cahaya Allah ini untuk bisa memasuki kawasan yang gelap gulita dengan kekufuran itu kecuali dengan menyingkirkan penghalangnya ini. Lah apa boleh buat? Karena Islam ini harus jadi rahmatan lil alamin. Cahaya ini harus sempurna menyinari seluruh jengkal tanah di muka bumi. Ya kan? Yuridullahu ayyutimma nuruh wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Walaupun orang kafir enggak suka, karena mereka bakal yang tadinya penguasa jadi rakyat tunduk. Ya enggak mau, otomatis enggak mau orang begitu. Makanya mereka akan halang-halangi, mereka kerahkan pasukan. Lah apa boleh buat? Daripada rakyat yang jutaan di belakang mereka itu tetap dalam kegelapan kufur, mending yang ini nih yang penjara menghalang-halangi ini yang disingkirkan. kalau ada kemampuan tentunya. Oleh karena itu bismillah, dengan teriring berkah dari Allah Subhanahu wa taala, wa fi sabilillah, di jalannya Allah. Bukan untuk ekspansi, bukan untuk mencari sumber daya alam, mencari sumber energi, Buktinya apa kalau kita enggak mencari itu semua? Begitu dia masuk Islam, stop. Iya enggak? Nas hadisnya kan begitu. Kalau mereka menerima kuffa anhu, walaupun sudah di depan mata itu. Ya, misalnya banyak gedung-gedungnya jadi milik kita semua ini. Misal ini New York jadi honeymoonnya kaum muslimin, gimana tuh, Pak? WTC ya, udah enggak ada WTC ya. Pentagon, The White House, semua jadi honeymoon itu. Antum pindah, ngajinya enggak diatin lagi di White House. Misal. Ya, enggak bisa kalau mereka masuk Islam, ya khalas. Tujuan antum bukan menguasai, tujuan antum adalah nyebarkan Islam. Bahkan ada hadis yang lebih ekstrim lagi dari ini. Ekstrim itu maksudnya lebih luar biasa lagi. Sa'd bin Abi Waqqas pernah tanya, hadisnya di Sahih Bukhari. Ya Rasulullah, kalau saya berhadapan dengan musuh yang sangar dalam peperangan, kemudian dia berhasil menebas salah satu lengan saya, bayangkan, faqata'a ihda zandayya, dia putuskan salah satu lengan saya, dan saya bisa tetap menyerang sampai dia terpojok dan mau saya habisi, tahu-tahu dia bilang aslamtu lillah, aku masuk Islam karena Allah. Saya sikat enggak Rasulullah? Lah. Sudah potong tangan saya. Lah katanya, jangan. Fa innaka in qataltahu kunta biman kana bimanzilatika allati qabla an taqtulah wa kunta bimanzilatihi allati qabla an yaqula maqal. Kalau sampai setelah dia mengatakan saya masuk Islam karena Allah, kau bunuh juga dia, maka kau akan tukar posisi sama dia. Posisinya dia seperti posisimu sebelum kau membunuhnya, dan posisimu adalah seperti posisinya dia sebelum dia masuk Islam. Bayangkan. Nah, bukan karena hawa nafsu, dendam-dendaman, dah. Selesai masuk Islam, selesai. Tujuan kita itu iqamati kalimatillah, li'la kalimatillah. Orang mengatakan la ilaha illallah, hadhihi al-kalimah yang kita cari-cari, itulah kalimat yang kita akan tinggikan. Tinggal dilihat konsekuen apa enggak. Tapi begitu dia mengucapkan, tahan dulu. Bukan berarti masuk Islam cukup dengan la ilaha illallah, tidak, itu syarat masuk Islam. Ada syarat bertahan sebagai muslim. Adzan, ayo sholat. Tidak mau sholat, tunggu nih. Tidak mau sholat juga sampai 3 kali, lewat waktu tidak mau sholat, ya mohon maaf. Ya, Islam ini punya kehormatan. Gak bisa orang sudah masuk seenaknya. Dia belum masuk Islam gak dipaksa. Gak dipaksa. Kecuali kalau dia menghalang-halangi penyebaran dakwah Islam. Dia gak menghalang-halangi, dia mau tunduk, silahkan. Selama dia ahlu kitab atau majusi, dia bisa tunduk tanpa harus masuk Islam. Kalau musyrik gak ada, atau kafir yang lain gak ada. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, gak bisa seenaknya. Makanya ada ahkamur riddah dalam kitab-kitab fikih para fuqaha kita, ada babur riddah, bab bagaimana memperlakukan orang murtad, orang yang tidak mau terikat dengan aturan-aturan Islam, alias setelah dia mengatakan masuk Islam dia keluar lagi. Nah, ini ada hukum tersendiri. Tapi intinya tujuan dari jihad itu adalah opsi terakhir. Kalau memang tidak ada yang menghalang-halangi, tidak akan ada jihad. Makanya nanti di akhir zaman jizyah itu di stop sama Nabi Isa. Karena ahlu kitab sudah masuk Islam semua. Yahudi dibunuh, ya, pengikut Dajjal dibunuh semua. Yang Nasoro masuk Islam, buat apa jizyah? Tidak ada lagi yang apa namanya dituntut untuk bayar jizyah, diangkat, sudah selesai. Wa in min ahli alkitab la yu'minan nabihi qabla mautih. Ya, artinya sebelum matinya Isa, ahli kitab akan beriman. Ya, beriman bahwasanya ajarannya dia itu ajaran yang benar, dan dia sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Empat. Empat disyariatkan untuk memerangi orang-orang kafir, orang-orang yang kafir kepada Allah. Nah. Yang kelima, supaya senantiasa memohon pertolongan kepada Allah dalam berperang melawan orang-orang kafir. Nah, karena yang memenangkan itu bukan pasukan, bukan alutsista, bukan semata-mata strategi, tapi adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kesolehan orang yang berperang, bukan. Pertolongan Allah. Kalau soleh maksiat kalah juga. Di perang Badar, di perang Uhud sempat terpukul. Di perang Hunain juga sempat terpukul walaupun jumlahnya besar. Ya, artinya pertolongan Allah tentunya dengan takwa, tentunya dengan ikhlas sunniyah, dengan menghindari menjauhi maksiat. Nah. Yang keenam, perbedaan antara hukum Allah dan hukum ijtihad para ulama. Enak. Yang ketujuh, dalam situasi yang diperlukan, seperti tersebut dalam hadis, disyariatkan kepada komandan atau pemimpin untuk memutuskan hukum dengan menyatakan dari ijtihadnya. Dan itu karena dikhawatirkan hukum yang diputuskannya tersebut tidak sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sini fi kaunis sahabi yahkum 'indal hajah bi hukmin la yadri ayuwafiqu hukm Allah am la. Ada kalanya seorang sahabat pun saat dia diperlukan untuk berijtihad, dia boleh berijtihad dengan memutuskan suatu hukum yang dia sendiri tidak yakin apakah hukum ini sesuai dengan hukum Allah ataukah tidak sesuai. Ya, itu juga bisa dikiaskan kepada orang lain, komandan-komandan misalnya. Tapi jangan mengatasnamakan sebagai hukum Allah, intinya di situ. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita lanjut dengan pertanyaan lepas salat isya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya jika ada mahasiswa seni rupa atau desain yang mendapat tugas untuk menggambar makhluk bernyawa? Ya enggak boleh. Piye lagi? Dalilnya jelas. Kemudian bagaimana dengan gambar makhluk bernyawa yang bertujuan untuk edukasi seperti gambar di buku pelajaran atau animasi-animasi Islami yang ada di YouTube? Ya, jangan digambar sketsa wajahnya. Kalau animasi di YouTube, jangan digambar sketsa wajahnya. Artinya begini loh, kita ini Muslim ini jangan bebek sama Barat. Apa-apa harus di dramatisir, diperagakan, dianimasikan, dan ngajari harus pakai gambar. Emang gak bisa paham tanpa dikasih gambar? Tergantung bagaimana kita mau membiasakan. Kalau dibiasakan dengan gambar, nanti gak pakai gambar gak paham deh. Tapi kalau dibiasakan tanpa gambar sudah bisa paham, lebih gampang. Untuk menjadi seorang alim juga harus bisa melek. Buta pun banyak jadi alim, ya enggak? Artinya kan ilmu itu tidak harus, enggak harus dengan visual, dengan audio cukup bisa tersampaikan. Tunjukkan aja mata-mata ini, mata kayak gini ini, mata. Lihat ya mata. Enggak bisa paham. Harus digambar gitu. Enggak. Ya, kecuali kalau bisa menghindari wajah, tinggal badan saja. Misalnya mau menggambar saluran pencernaan, enggak masalah. Itu kan enggak perlu menggambar wajahnya gitu loh. Menggambar sistem pernapasan, sistem saraf dan semisalnya, silahkan, enggak apa-apa. Kalau memang dia dalam keadaan terpaksa, tidak gambar, tidak lulus misalnya, ya ad-darurat tubihul mahdzurat, lakinnaha tuqaddar biqadriha. Tapi kan kondisi darurat itu juga harus ditentukan kadarnya. Ini daruratnya sebatas ini. Artinya gambar kalau setelah dinilai bisa dimusnahkan, musnahkan. Musnahkan gambarnya. Saya seseorang yang berkecimpung di dunia desain grafis hendak bertanya apakah boleh melukis yang tidak berwajah namun menampakkan aurat, rambut dan sebagainya. Enggak boleh juga. Untuk menyesuaikan target dakwah, misal untuk mempresentasikan kejahilan. Enggak perlu. Artinya ya ini juga tadi kaitannya dengan yang saya sebutkan tadi ya. Artinya enggak perlu sih semua harus dipresentasikan. Memang enggak bisa paham toh. Menyingkap rambut itu haram. Ini loh, menyingkap rambut kayak gini goblok banget sih kita. Enggak bisa paham menyingkap rambut kayak apa. Ya. Goblok tapi jangan nemen. Masa enggak paham menyingkap rambut, menyingkap aurat apa, leher apa enggak paham? Apa hukum menjadi fotografer wedding atau wisuda? Ya, karena ada khilaf di kalangan para ulama tentang apakah ayat hadis yang berbicara tentang inna asyaddan nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun itu meliputi fotografer ataukah tidak, ada khilaf di kalangan ulama kontemporer. Sebagian dari ulama kibar memasukkan fotografi dengan alat-alat kamera itu dalam pengertian taswir. Dan memang secara bahasa juga dibilang taswir. At-taswir al-fotografi. Pelakunya namanya musawwir. Hasilnya namanya surah. Sama secara bahasa. Tinggal ini masuk dalam pengertian yang dilarang apakah tidak. Itu khilafnya di situ. Artinya ada risiko enggak? Pekerjaan ini berisiko enggak? Jujur aja, berisiko kan? Berisiko. Nah, oleh karena itu jangan kita bermudah-mudahan. Khusus yang penting, yang jelas manfaatnya saja. Seperti misalnya yang kadang dikecualikan oleh masyayikhuna adalah untuk menyebarkan ilmu. Karena ini jelas manfaatnya. Atau untuk dokumentasi paspor, KTP yang memang memerlukan adanya gambar wajah. Atau untuk misalnya ada buronan. Lah buronan gak ada fotonya gimana, jangan mau ditangkap kan. Nah ini namanya ada maslahah yang rajihah dalam penggunaan foto tadi. Atau misalnya dokumentasi untuk penyaluran bantuan. Karena banyak orang-orang yang menipu, ngumpulkan dana, galang dana, kemudian tidak jelas larinya kemana, sehingga perlu ada dokumentasi. Ini jelas maslahatnya. Tapi kalau untuk wedding, untuk apa ini tadi, wisuda, apa tidak percaya kalau dia sudah di wisuda? Kan ada ijazahnya. Ya toh, justru kalau dia di wisuda tidak punya ijazah itu malah kita ragu. Ada foto, lah ijazahmu mana? Tidak ada. Ini jangan-jangan mahasiswa gelap ini. Ya. Artinya kita jangan terlalu bermudah-mudahan dalam sesuatu yang mengandung resiko. Tetap ada resikonya. Apa hukum menjadi nasihat untuk para ilustrator dakwah yang bekerja di channel Syar'i, Yufid, Rumaiso dan lain-lain? Ya, saya menasihati ya, sebagaimana yang dinasihatkan oleh masyayikhuna. Ketika misalnya dia ingin membuat konten-konten dakwah yang mengandung unsur drama, hati-hati. Bukan tidak boleh 100%, bukan. Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan kalau ingin mendramatisir sesuatu dalam rangka mengajarkan, jangan sengaja melakukan kesalahan dalam hal ibadah. Misal wudhu disalah-salahkan sengaja. Nanti tahu-tahu ada temennya ngasih tahu, wudhumu salah. Ini sudah disetting semua, ada skenarionya semua, ada storyboardnya semua, tidak boleh. Nanti jatuhnya dia pura-pura wudhu, pura-pura sholat, sudah pura-pura disalah-salah no lagi. Jadi kena dua arah dia, pura-puranya sama sengaja berbuat kesalahan. Terus caranya bagaimana? Ya sesuatu yang realita saja. Misalnya orang lagi sholat di masjid gitu, di kamera dari belakang, kan nggak tahu kan orang yang dari belakang itu siapa gitu misalnya. Kebetulan dia salah, ya sudah itu aja dijadikan sebagai contoh. Artinya memang dia salah bukan karena pura-pura gitu loh. Tidak boleh juga mendramatisir tokoh-tokoh Islam, mau tabiin, mau apalagi sahabat, atau memainkan peran orang fasik. Dia orang baik-baik kok berperan sebagai orang fasik, sebagai Abu Jahal, sebagai Abu Lahab. Tidak boleh. Ya insya Allah kalau Yufid tidak sampai seperti itu. Cuman ini rambu-rambu ini perlu juga untuk kita ketahui. Nah, ya silahkan membuat ilustrasi, motion graphic boleh, tapi jangan menampakkan sketsa wajah. Ya misalnya jenggot untuk laki-laki, tidak apa-apa, tidak ada wajahnya, tidak ada mata, hidung, mulutnya. Bagaimana dengan hukum emoticon? Allahu a'lam, saya tidak tahu. Bagaimana dengan memasang wallpaper pada gadgetnya dengan foto, dengan tujuan supaya apabila gadgetnya hilang mudah untuk diidentifikasi? Apa ya balik? Tidak. Hilang sama dia, di reset, dijual lagi. Kalaupun dia enggak tahu antum namanya siapa ya, gimana? Kecuali antum orang terkenal, wajah antum dikenal di mana-mana. Saya belum dapat memahami sabda Nabi, jika engkau bertemu dengan orang musyrik, maka ajaklah mereka kepada tiga perkara. Perkara mana saja yang mereka setuju, maka terimalah dan hentikanlah penyerangan terhadap mereka. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Sedangkan tadi menyatakan tidak ada pilihan bagi orang musyrik, maksudnya tidak ada pilihan jizyah. Ya bukan tidak ada pilihan, itu sama sekali enggak ada. Ada pilihan diajak untuk masuk Islam. Musyrik selain ahli kitab ya, selain ahli kitab dan selain majusi. Kalau dia musyrik ahli kitab atau kafir ahli kitab, Yahudi, Nasrani dengan berbagai firqohnya, atau dia majusi penyembah api, maka ada tiga pilihan. Pertama, diajak masuk Islam. Kalau tidak mau, bisa beralih ke jizyah. Jizyah itu tetap mereka dalam agama mereka, tapi mereka tunduk di bawah aturan dan kekuasaan kaum muslimin dengan membayar upeti tahunan. Dan itu hanya diberlakukan bagi yang usia produktif, yang masih bisa kerja. Dan ada kompensasinya? Ada kompensasinya. Mereka enggak perlu ikut bela negara. Enak tuh. Enak banget tuh. Enggak dizalimi sedikit pun. Bahkan dijamin keselamatan mereka oleh kaum muslimin. Tapi ketika kaum muslimin sedang repot menghadapi musuhnya misalnya, dan pasukan itu semuanya dikerahkan untuk melawan musuh eksternal, sehingga untuk melindungi ahli kitab atau ahlu zimmah ini gak ada lagi, maka gak boleh dipungut jizyah. Saat itu kembalikan jizyahnya, karena kita gak bisa melaksanakan, menunaikan hak mereka. Kalau mereka sampai dalam kondisi mereka harus melindungi diri mereka sendiri, gak boleh dipungut jizyah. Nah itu hanya berlaku bagi ahli kitab. Kalau bagi orang musyrik, kita punya ayat, fa idzan salakhal ashhurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum wa khudhuhum wahsuruhum wa fa'udu lahum kulla marsad. Fa'in tabu. Cuman ini pilihannya. Kalau mereka bertaubat dari syirik mereka, masuk Islam menjadi muwahhid, wa aqamus shalah wa atuz zakah fa khallu sabilahum. Mereka hanya dibiarkan kalau mereka mau taubat masuk Islam, enggak ada pilihan jizya. Gitu loh. Jadi ini yang dimaksud, karena kita tidak hanya mengambil hadis ini, enggak. Kita juga banyak hadis di sini, bahkan ada ayat Al-Qur'an. Yang namanya musyrik itu waqatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah. Di ayat yang lain waqatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Hum ini musyrikin larinya. Kalau mereka tetap dibebaskan untuk berbuat syirik, berarti fitnah tetap ada. Karena mereka ini tidak sama dengan ahlul kitab, tidak sama. Ahlul kitab itu masih bisa diharapkan untuk masuk Islam. Artinya mereka ini masih mengimani agama-agama salawi, ya. Masih percaya adanya nabi. Tapi kalau musyrik ini sudah enggak percaya. Musyrik itu parah kekufurannya mereka. Oleh karena itu perlakuannya berbeda. Jadi bukan tidak ada pilihan sama sekali. Ada pilihan, pilihannya untuk masuk Islam saja. Kalau mau selamat masuk Islam. Kalau enggak mau ya sudah. Hukum seseorang membuat lukisan wajah atau wayang tapi tidak dipajang namun disimpan sebagai dokumentasi. Bagaimana hukumnya? Tetap enggak boleh. Jadi dipajang itu bukan alasan untuk, bukan satu-satunya alasan. Alasannya banyak. Adanya unsur tiru-tiru itu sudah menjadi alasan untuk dilarang. Kalau tambah dipajang lebih lagi. Yang dipajang yang ditiru adalah orang soleh lebih lagi dilarang. Paham ya? Jadi bukan hanya kalau dipajang aja gak boleh, enggak. Dari unsur mudhohahnya kan sudah ada juga, tiru-tirunya yang sudah ada. Apalagi ada gambar wajahnya. Dan bagaimana hukum memperjualbelikan tulisan kaligrafi ayat suci Al-Quran, semisal surat Al-Fatihah atau ayat kursi? Ya, ada sebagian ulama yang mengatakan itu bukan sesuatu yang masyru', yang disyariatkan. Karena Al-Qur'an, penggalan Al-Qur'an, potongan dari Al-Qur'an itu bukan untuk dijadikan sebagai hiasan di dinding, dilukis. Bukan, Al-Qur'an itu kitab hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di ayat yang lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, untuk ditadabburi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab. Saya enggak mengatakan itu haram. Tidak, cuman itu justru dari satu sisi tidak menempatkan Al-Qur'an pada tempat yang semestinya. Seakan-akan Al-Qur'an berubah fungsi menjadi hiasan, pajangan. Ada kesan begitu kan? Iya enggak? Ada pajangan piring, ada pajangan apa? Ada pajangan ayat kursi. Pajangan. Nah, jadi kalau apa namanya justru diperlakukan seperti itu, maka dari sisi ini itu justru menurunkan keagungan Al-Qur'an yang harusnya menjadi kitab hidayah berubah hanya menjadi pajangan dan hiasan. Bahkan mungkin nanti yang membisniskan non-muslim, boleh jadi diimpor, dikaryakan oleh non-muslim. Wah, ini lebih apa ya, tidak syar'i lagi kalau seperti itu. Baik. Sudah pertanyaannya sudah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.